Media, Coffee's Break. Coffee's Break, ho brola in o fatti. Coffee's Break, a chara in super a shake. Selamat sore Mitra Bisnis, Pas FM, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Anda yang di Yasik FM, Yogyakarta. Apa kabar? Kesempatan kali ini saya, Dona Oriza, balik lagi temani Anda. Gak cuma saya seorang, tapi selalu menghadirkan biang penasaran Kavi Kurnia, ya. Dan seperti janji Bang Kavi kepada Mitra Bisnis, karena beliau sedang menulis bukunya, jadi kita akan membantu beliau, bukan ya, kita akan mengikuti perjalanan beliau dalam menulis bukunya ini gitu. Dan kalau kemarin kita sudah bicara mengenai bagaimana merubah nasib dan strateginya, kali ini kita mau bicara mengenai menjadi sutradara kehidupan. Waduh, makanya ada lagu kan, dunia ini panggung sandiwara. Falso banget ya nyanyinya ya. Bang, menjadi sutradara kehidupan berarti benar dong bahwa dunia ini panggung sandiwara gitu. Jadi kita sendiri sutradaranya. Iya, memang benar. Kan ada yang lebih kuasa dari kita sebagai human yang menjalani. Iya, makanya kan itu kan sama kayak perdebatan minggu lalu. Gitu loh, masa apakah kita harus pasrah dan menyerah kepada nasib gitu loh. Kan ternyata kan enggak. Karena kita dan kehidupan kita, saya yakin bahwa Tuhan tidak ingin menggembok hidup kita dan membatasi peluang hidup kita, nggak mungkin lah. Jadi sebenarnya Tuhan membuka peluang dan jalan sebesar-besarnya membuat kita gitu. Nah, di dalam kehidupan ini apa sih Bang yang perlu kita sutradarai sebagai manusia ini gitu? Iya, jadi kan begini, kan kalau minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana kita mengubah nasib kita dan strateginya gitu loh. Sore ini kita akan ngasih cara yang praktis gitu loh, karena banyak sekali orang bilang, ya tapi gimana caranya ngerubah nasib gitu loh. Yeah. Nah, sore ini kita akan menceritakan caranya yang sangat mudah. Jadi ini ada sejarahnya juga gitu loh. Jadi waktu saya kuliah di Australia, kerja part time saya itu adalah cleaner. Cleaner apa dulu nih? Cleaner gedung. Wow. Nyapu. Tapi dulu langsing banget ya pasti ya. Zaman kuliah. Bukan langsing, kuyus. Kuyus. Tapi bukan ayusan ya. Oke, sebagai cleaner. Cleaner. Nah, saya belum pernah bekerja seumur hidup saya. Jadi itu adalah gaji pertama yang saya terima. Itu besarnya cuma 25 Australian dollar. Saya kerja 4 jam, capeknya bukan main gitu loh. Walaupun dikasih makan gratis, diajak makan gratis. Tapi malamnya gitu loh, saya mulai bertanya pada diri saya, mati aku. Karena saya melihat banyak orang-orang, teman-teman saya dari Indonesia yang menjadi imigran ya di Australia. Dan saya melihat pekerjaan mereka gitu loh. Saya malam itu berpikir, apa jadinya kalau hidup saya itu tidak berubah, akan ngikuti jalur ini gitu loh. Dan saya mungkin bekerja menjadi memiliki profesi pekerjaan kasar gitu loh, dan gajinya menjadi sangat terbatas. Nah, waktu malam itu saya gak bisa tidur, karena saya memikirkan, waduh, apakah saya bakalan bisa lulus kuliah? Apakah saya bisa punya kerjaan yang bagus? Apakah saya bisa punya istri yang cantik gitu loh, hidup yang layak gitu loh, nyaman gitu loh, banyak duit, sukses, kaya raya dan seterusnya. Malam itu saya gak bisa tidur, karena saya benar-benar pada malam itu ada satu ketakutan bahwa apa jadinya kalau nasib saya itu memang udah digarisin seperti itu gitu loh, dicontreng gitu loh. Besoknya paginya saya kuliah gitu loh, dan di WC cowok gitu. Itu gak usah dijelasin kalau lagi nongkrong ya Pak. Ada tulisan graffiti. Oke, di dinding tembok ya. Dinding tembok gitu. Bunyinya membuat saya ketawa. Apa itu? Dunia milikku. Karena semalam Tuhan telah mewariskannya padaku. Mantap, mantap. The world is mine. Jadi saya berpikir, gila juga dia. Jadi kan, tapi kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat luar biasa. Terus saya berpikir, wah kalau begini, kagak ada caranya deh. Pokoknya gue bakalan bertekad merubah nasib gue. Ya itu yang gue kerjain abis itu. Nah terus waktu tahun 90-an gue ketemu sama Mpu Peniti. Gue mulai belajar sama Mpu Peniti. Gue bilang, Pu, gimana caranya kita mau mengubah nasib kita gitu loh. Tapi jangan yang susah-susah dong, jangan yang filosofis kan, yang gampang aja. Terus dia bilang sama gue begini, lo kalau nonton film, lo enjoy film kalau lo ngerti jalan ceritanya kan. Iya, gue bilang. Nah, sama, dia bilang. Itu, ya, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam pembuatan film? Sutradara, gue bilang. Nah, Mpu Peniti bilang, nah, lu harus jadi sutradara dari kehidupan lu sendiri. Biar kita tahu jalannya apa, jalan ceritanya. Jadi lu harus bisa merancang. Nah, sore ini, gue mau ngasih tahu nih, apa yang diajarkan sama si Mpu, tahun 90-an, gue kasih tahu ke semua orang, biar mereka juga bisa mengubah nasibnya. Oke, baik. Nanti kita akan mengubah nasib kita bersama-sama ya. Tapi ingat, tidak perlu mengernyitkan dahi Anda ya. Solusinya gampang. Nyatanya dari tadi Bang Abe ketawa melulu. Sebenarnya saya ada yang menggelitik juga, kenapa doi bisa tertawa terus melihat tulisan itu. Pasti di sampingnya ada gambar yang aneh-aneh juga ya. Namanya Bang WC, WC cowok lagi. Oke, kita akan kembali lagi Mitra Bisnis sesaat lagi di sesi berikut.